Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca idhaf ahlil iman biturus syahri Ramadan. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala atwibatun li syekhi Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu naqlan an majalati da'wah. Ya, maka berikut ini adalah sejumlah jawaban yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallah yang dikutip dari satu majalah namanya majalah Ad-Da'wah Al-Adad edisi 1141 yang terbit pada tanggal 23 bulan 9 tahun 1408 Hijriah, Haula Tarawih wal Kunut fil Witri, yang isinya adalah seputar Tarawih, Kunut dan Kunut saat Witir. Poin yang pertama, at-tumakninatu fardun labudda minhu fi salati. Tumakninah adalah kewajiban, fardun di sini maknanya rukun, adalah rukun salat yang tidak boleh tidak harus ada dalam salat. Ada pertanyaan, ya, kami punya imam masjid yang cepat sekali, ngebut sekali ketika mengerjakan salat tarawih. Sehingga kami tidaklah mampu untuk berdoa, tidak pula bisa membaca tasbih saat rukuk atau saat sujud. Wala khusyuan, dan tidak pula mendapatkan kekhusyuan dalam kesempatan, padahal ini adalah kesempatan yang sangat agung. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, fala yaqra, si imam tersebut tidaklah membaca ila tasyahud al-awwal tidaklah membaca kecuali tasyahud awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqulu hadhihi ziyadatun, ini adalah tambahan amal ayat. Adapun ayat ketika berdiri, maka dia tidaklah membaca kecuali satu atau dua ayat kemudian rukuk. Narju taujihan nushi, kami berharap untuk mendapatkan arahan nasihat. Jazakumullahu khairan. Penanya dari Abdul Hadi As-Sa'ad, seorang yang berasal dari kota Ha'il, satu kota di dekat kota Madinah. Maka jawaban Ibnu Bas rahimallah, al-masyru' lil a'immah, yang disyariatkan bagi para imam, yaitu imam salat dalam salat tarawih, demikian juga dalam salat fardu, adalah tuma'ninah, telah tenang dalam gerakan serta tartil pelan dalam membaca, khusyuk ketika rukuk dan sujud, iktidal yang sempurna setelah bangkit dari rukuk dan di antara dua sujud, fi jami' shalawat, dan ini berlaku untuk semua salat, baik salat yang fardu ataupun salat yang sunnah. Dan tuma'ninah adalah fardun labudda minhu, adalah satu rukun yang tidak boleh tidak harus ditunaikan. Wa man akhalla, dan siapa yang merusak rukun ini, tidak menunaikannya, maka batalah sholatnya. Berdasarkan hadis yang sabata artinya terdapat di sini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Nabi SAW, Nabi melihat seorang yang sholat dan tidak tumakninah dalam sholatnya. Maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Wa arsyadahu, dan Nabi mengajarinya wajibnya tuma'ninah dalam rukuk, sujud dan iktidal setelah rukuk, demikian juga saat duduk di antara dua sujud. Wal masru', dan yang dituntunkan bagi para imam, imam solat, ndaklah yurattilil qira'ata secara tartil, yaitu tenang tidak ngebut ketika membaca Al-Fatihah dan pasangannya, dan tidaklah khusyuk saat membaca, sehingga mereka mendapatkan faedah. Demikian juga orang-orang yang sholat di belakang mereka mendapatkan faedah min qiraatihim, dari bacaan mereka, sehingga mereka bisa menggerakkan dengan bacaan tersebut hati, sehingga hati pun khusyuk kepada Rabbnya dan kembali kepadanya. Dan menjadi kewajiban para imam serta makmum untuk sholat, untuk bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca solawat Ibrahimiyah setelah ba'da syahadatain, setelah membaca dua kalimat syahadat dan sebelum mengucapkan salam. Li'annahu, karena qad tsabata, terdapat ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-amru bidzalik, perintah untuk membaca solawat. Tadi di pertanyaannya berarti maknanya dia pada saat tasahud akhir itu cuma bacanya sebagaimana bacaan tasahud awal, yaitu cuma sampai syahadat. Wa qad dhaba ila fardiyatiha, dan berpendapat rukunnya, bahasanya solawat itu termasuk rukun dalam solat, jam'un min ahlil ilmi, sejumlah ulama. Fala yajuzu, maka tidaklah boleh bagi para imam dan makmum untuk menyelisih syariat yang suci dalam masalah salat atau masalah lainnya. Dan dituntunkan bagi setiap orang yang salat, baik dia imam ataupun makmum atau orang yang salat sendirian, untuk ia ta'awad, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, demikian juga dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah, ujian hidup dan ujian mati, demikian juga dari fitnah Masih Dajjal, setelah berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum mengucapkan salam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat untuk membaca doa ini. Dan berlindung dari empat perkara ini, kalau menurut jumhur ulama, hukumnya mustahab. Dianjurkan, sebagian ulama, yaitu Tawus dari kalangan tabi'in, mewajibkannya, kemudian diikuti oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Dan yang benar adalah pendapat jumhur. Membaca doa perlindungan dari empat hal ini hukumnya dianjurkan. Wa istahabu, dan dianjurkan adanya tambahan berupa doa sebelum salam saat tasahud akhir, yang bisa dibaca semisal doa yang terkenal yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, supaya Mu'ad membacanya di dubur setiap salat. Supaya Mu'ad ibn Jabal membacanya di dubur setiap salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sunyi aku meminta pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Dan yang dimaksud dengan husni ibadah, ibadah yang baik adalah ibadah yang memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ibadah yang dilandasi keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk semaksimal mungkin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup fatwanya dengan wabillahi taufiq. Dan perlu diketahui bahasanya berkenaan dengan istilah dubur sholat. Maka Nabi wasiatkan Mu'ad bin Jabal untuk membaca doa ini di dubur sholat. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apa yang dimaksud dengan dubur sholat. Kalau semisal Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala berpendapat yang namanya dubur sholat seluruhnya maknanya adalah sebelum salam. Karena dubur sesuatu itu tidak di luar sesuatu. Semisal dubur hewan itu bagian dari hewan dan bukan sesuatu di luar hewan. Ya, dan dubur nahar itu akhirnya artinya adalah akhir siang. Artinya masih siang dan bukan sesuatu di luar siang. Namun jika kita telaah lebih lanjut hadis-hadis tentang yang menggunakan istilah dubur sholat, kita jumpai ada hadis-hadis yang tidak mungkin kita maknai dubur sholat di situ adalah sebelum salam. Namun dubur sholat tersebut maknanya setelah salam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setelah pada saat dubur sholat untuk membaca tasbih 33, alhamdulillah 33 dan takbir 33. Oleh karena itu maka pendapat yang di sisi yang lain kita jumpai ulama yang mengatakan dubur sholat maknanya adalah ba'da salam. Dan pendapat yang wasat, pendapat yang pertengah dalam masalah ini dan itulah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kesimpulannya disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya makna dubur salat itu tergantung bahasannya. Jika dubur salat itu membicarakan doa, maka itu adalah di akhir tasahud sebelum salam. Namun jika dubur sholat tersebut adalah dikaitkan dengan zikir, dengan azkar, dengan bacaan-bacaan yang statusnya adalah zikir, maka maknanya adalah setelah salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wa idza qudiyatish shalatu, dan jika salat telah selesai dikerjakan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka setelah selesai salat hendaklah kalian isi kegiatannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil berdiri, sambil duduk ataupun sambil berbaring. Fa'idata ma'nantum fa'aqimus shalah, dan jika kalian dalam keadaan aman maka kerjakanlah salat secara normal. Nah di sini Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu Nabi perintahkan agar dibaca di dubur salat dan ini berkenaan dengan doa, maka letaknya adalah di akhir tasahud sebelum salam. Kemudian subtema selanjutnya, aradtu ala ladzin la yusallimuna min kulli raka'atain fit tarawih wal qiyam. Sanggahan untuk orang-orang yang tidak mengucapkan salam setiap dua rakaat saat tarawih dan saat al-qiyam, qiyam Ramadan, dengan menjelaskan bahasanya salat malam itu matna-matna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ada pertanyaan yang berasal dari Riyadh. Ba'dul a'imah, sebagian imam masjid ketika sholat tarawih mereka menyatukan empat rakaat atau lebih dalam satu salam tanpa duduk tasahud awal. Wa yadda'una, dan mereka mengklaim bahasanya itu adalah bagian dari sunnah. Fahal hadzal amal aslun, apakah amal semacam ini memiliki landasan fi syar'inal mutahhar, dalam syariat kita, dalam syariat kita yang suci. Ya, maka kalau di dunia terjemah, kalau orang Arab itu ya, na'at itu cukup boros, apa-apa dikasih na'at. Ya, lain halnya dengan bahasa Indonesia, sifat ya, itu tidak boros, hanya hal dalam hal-hal tertentu saja itu diberi sifat. Maka semacam kalimat ini aslun fi syar'ina al mutahhar, itu kalau terjemah bahasa Indonesia mutahharnya tidak diterjemahkan. apakah perbuatan semacam ini memiliki landasan dalam syariat kita, syariat agama kita, titik, gitu aja tanda tanya. Tidak perlu mutoharnya diartikan syariat kita yang suci. Kalau bahasa Arab, boros penggunaan kata sifat-kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak demikian, karakter bahasanya berbeda. Maka jawaban Ibnu Bas rahimahullah ta'ala tentang salat tarawih 4 rakaat sekaligus, beliau katakan hadal amal ghairu masyru'in. Amal semacam ini tidaklah dituntunkan, bal makruhun, bahkan makruh atau haram, inda aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas para ulama. Yang ingin saya garis bawahi adalah menurut mayoritas para ulama. Menurut mayoritas para ulama. Artinya beliau tidak mengatakan itu satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Ini makruh menurut mayoritas mayoritas para ulama. Alasannya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail, salat sunnah di malam hari, matna matna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Muttafaqun ala sihatihi, disepakati kesahihannya karena dilihatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ada sebagian orang yang ngotot dengan 4 rakaat, terlalu ngotot dengan 4 rakaat sekali salam, sampai-sampai mereka mengatakan masna-masna kan berarti 4. Nah, berarti 4 rakaat salam. Berarti 4 rakaat salam sekaligus. Nah, ini tidak benar. Nah, masna itu artinya adalah sifat untuk bilangan. Masna artinya bersifat 2. Terjemah detailnya demikian, terjemah letterlocknya demikian. Salatul lail, salat sunnah di malam hari, matna bersifat 2, matna bersifat 2. Bukan matna-matna 2-2, kan berarti kan 4. Kan? Ya, ngono ya ngono ning ya aja ngono ya. Ya. Ya, begitu namun jangan ya terlalu keterlaluan gitu. Wa lima sabata, dan karena terdapat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, beliau salat di waktu malam sebanyak 11 rakaat, yusallimu min kulli tsnataini, dan beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat, wa yutiru bi wahidatin, dan berwitir dengan 1 rakaat. Muttafaqun ala sihatihi, disepakati kesahihannya, dan hadis-hadis dalam makna ini katsiratun, banyak, sangatlah banyak. Sedangkan hadis Aisyah yang terkenal, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di waktu malam 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian salat 4 rakaat, janganlah kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Ya, yang hadisnya adalah hadis yang muttafaqun alaih, fa muraduha, maka maksudnya adalah yusalli, mengucapkan salam setiap 2 rakaat, dan bukanlah maknanya langsung 4 rakaat bisalamin wahidin, dengan 1 salam lihadisi asabik, berdasarkan hadis yang lewat yang juga adalah hadis dari Aisyah. Ditambah terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna, salat malam hari itu, salat sunnah malam hari 2 rakaat salam. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang lewat. Intinya hadis Aisyah 4 rakaat itu ditafsiri dengan hadis Ibnu Umar berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditafsiri dengan hadis Aisyah sendiri. Ini hadis Aisyah sendiri yang mengatakan, yang menjelaskan kalau 11 itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wal ahadis, dan yang namanya hadis, yusaddiqu ba'dahu ba'dha, yang satu membenarkan yang lain, yang satu menafsirkan yang lain, fal wajib alal muslim, maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengambil semua hadis yang ada, dan tidaklah teks yang mujmal, yang global, teks dalil yang global ditafsiri dengan yang mubayan, dengan yang jelas. Maka hadis Aisyah 443 beliau nilai itu mujmal, sehingga harus dijelaskan dengan yang itu adalah global, teks dalil yang global perlu diterjemahkan dan dibaca dengan menggunakan dalil yang mubayan, yang lebih rinci. Wallahu waliyut taufiq. Ya, namun sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, yang ingin saya garis bawahi adalah hal tadi yang beliau katakan ghairu masru' makruh ataukah haram adalah pendapat mayoritas ulama. Artinya ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Pendapat yang lain yang menilai bahasanya hadis Aisyah 443 itu menunjukkan empat tersebut sekali salam. Dan ini adalah yang dipahami oleh An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, dan kemudian diamini dan dibenarkan oleh Al-Albani di Salatul Tarawih. Ingin saya bacakan dari Salatul Tarawih karya Al-Albani. Setelah membawakan hadis Aisyah tentang 443 di halaman 17 dari Salatul Tarawih, Al-Albani mengatakan yakni bitaslimatin wahidatin, 443 itu dengan sekali salam. Kemudian beliau mengutip perkataan An-Nawawi, qala An-Nawawi fi syarhi Muslim, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadza li bayanil jawazi, dan ini perbuatan Nabi 4 rakaat sekaligus adalah menjelaskan bolehnya sholat dengan model semacam ini. Wa ila fal afdal, karena yang lebih afdal adalah at-taslimu min kulli rakaatain, adalah mengucapkan salam setiap kali 2 rakaat. Wa wal masyhur, dan inilah yang terkenal min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amrihi bi salatul lail, dan perintah Nabi supaya salat sunah malam hari itu masna masna. Sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Maka An-Nawawi mengatakan bahasanya 443 4 sekaligus itu jawaz, itu boleh, namun kurang afdol, kurang utama. Afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan perbuatan yang masyhur sebagai perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan An-Nawawi. Kemudian Al-Albani mengatakan wa shadaqa rahimallah, dan benar apa yang beliau katakan, yang dikatakan oleh Nawawi, bahasanya 4 rakaat tersebut adalah sekali salam, dan itu libayanil jawaz, itu untuk menunjukkan boleh dilakukannya dan tidak diingkari orang yang mengerjakannya. Namun yang afdol adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka Al-Albani mengatakan benar semua yang beliau katakan di sini. Bahasanya itu 4 rakaat sekaligus, maknanya adalah 4 rakaat sekaligus, kemudian itu menunjukkan boleh, namun itu kurang afdal, karena yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqalu Syafi'iyah, maka perkataan Syafi'iyah yang mengatakan yajibu wajib aisalim min kulli rakaatain, untuk mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Fa idza shallaha bisalamin wahidin lam tasihha. Jika 4 rakaat tersebut kok 1 salam, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana dikatakan di kitab fikih alal madhab arba'ah, demikian juga Sarah Qastolani untuk Sahih Bukhari dan yang lainnya, kata Al-Albani, khilafu hadal hadis sahihi, adalah pendapat yang menyelisih hadis yang sahih ini. Wa munafin li qaulin Nawawi, dan bertentangan dan bertolak belakang dengan penjelasan An-Nawawi bil jawaz, yang menunjukkan bolehnya 4 rakaat sekaligus. Wa huwa An-Nawawi adalah min kibaril ulama il muhaqqiqin fil madhab Syafi'i. Dia adalah termasuk ulama besar peneliti di madhab Syafi'i. Bahkan yang disebut dengan madhab Syafi'i itu adalah kesepakatan Nawawi dan Rafi'i. Kalau Nawawi dan Rafi'i itu perkataannya sama dalam satu masalah fiqhiyah, maka itu yang disebut dengan hadha wal madhab. Inilah madhab menurut Syafi'iyah. Ini menunjukkan posisi yang demikian tinggi yang dimiliki oleh An-Nawawi dalam dalam madhab Syafi'i. Kemudian Al-Albani mengatakan fala udhra li ahadin yufti bi khilafihi, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengeluarkan fatwa yang menyelisihi perkataannya Nawawi. Ya, maka kalau Syafi'iyah atau umumnya Syafi'iyah mengatakan, menimbang An-Nawawi yang berbeda, maka umumnya Syafi'iyah mengatakan wajib dalam sholat tarawih 2 rakaat salam. Bahkan wajibnya adalah ditegaskan, jika tidak maka sholatnya tidak sah. Bahkan Hanabilah juga punya perkataan semacam itu. Di dalam sholat tarawih naik ke rakaat ketiga, di sholat tarawih itu sebagaimana sholat subuh nambah 1 rakaat lagi. Sehingga maka tadi kita baca di fatwanya Syekh Ibnu Baz, ghairu masyru', sama sekali tidak disyariatkan, karena dua rakaat itu harus duduk dan salam. Tambah lagi berarti itu seperti sholat subuh ditambahi. Gimana sholat subuh ditambahi? Ya, haram. Ghairu masyru', satu hal yang tentu sama sekali tidak disyariatkan. Kesimpulan dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, alasan yang mengatakan kemudian dua-dua adalah alasan yang cukup kuat. Alasan yang mengatakan 4 rakaat sekali kemudian 1 salam itu adalah zahir hadis, yang kemudian dimaknai dengan tanwi. Artinya ini variasi dari Nabi. Hadis Aisyah 2-2 itu satu varietas, kemudian 4-4-3 itu varietas yang lain. Namun sudut pandang ulama yang lain mengatakan, nah ini global, wajib dijelaskan dengan yang ini. Perbedaan sudut pandang ini antara hadis Aisyah yang 2-2 atau 4-4-3 itu litanwi, untuk menunjukkan kalau Nabi itu variasi, ataukah sebenarnya ini satu hadis. Ini satu hadis yang ini dijelaskan oleh yang itu. Adalah satu amal yang ini dijelaskan oleh amal oleh hadis yang itu. Mungkin ini perbedaan sudut pandang ulama dalam masalah ini. Dan minimal dengan menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini, kita katakan yang lebih tepat adalah perkataan An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Itu afdal, yang afdal namun tidak sampai derajat, tidak harus. Afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 sekaligus itu amal yang mafdul, amal yang kurang afdal, namun tidak sampai batal, tidak sampai derajat tidak sah. Namun ya tentu yang kita galakkan adalah amal yang afdal. Amal yang afdal itu yang harusnya lebih digalakkan, bukan amal yang mafdul atau kurang afdal. Dan mengingat ini adalah khilafiyah istihadiyah dalam masalah ini, maka seandainya ada orang yang condong kepada yang mengatakan ghairu masru', maka hendaknya berlapang dada ketika bersikap dengan orang lain. Itu untuk dirinya. Ghairu masru' itu untuk dirinya. Kalau untuk membaca orang lain, ingat kalau ini masalah khilafiyah istihadiyah. Ini sebagaimana pertanyaan di pertemuan yang lewat, ini diantara manfaat mengetahui perselisihan ulama. Boleh jadi kemudian kita katakan ini tidak masuk. Nah, tidak masuk itu untuk Anda yang mau mengamalkannya. Untuk Anda yang mau mengamalkannya, untuk kita yang mau mengamalkannya dan menerima pendapat ini. Gimana untuk membaca orang lain ketika kita berjumpa dengan orang yang amalnya berbeda? Karena kita berada di tempat yang berbeda, maka bacalah bacalah amal orang lain dengan menimbang khilaf ulama. Dengan menimbang khilaf ulama. Oh, bahasanya ini khilaf istihadiyah, maka saya wajib bersikap toleran. Saya tidak memaksakan pendapat. Ya, kalau saya dua rakaat salam, kalau enggak, maka itu ghairu masru', itu tidak sah. Nah, itu tidak sah. Namun ketika mereka, kita karena ini ibadah jamaah dan kita mengikuti imam, imamnya 4 rakaat salam, ya kita tetap 4 rakaat salam, kemudian tidak, karena ini khilaf ya istihadiyah, tidak bisa jadi alasan untuk mufarokoh. Alasan untuk mufarokoh, alasan untuk kemudian sholat sendiri misalnya. Bukan alasan untuk sholat sendiri. Saya yakin ini tidak masuk, kenapa saya tidak boleh sholat sendiri? Masalah tidak masuk, masalah batal, loh, saya yakin ini batal, kenapa saya ikuti? Dengan menimbang istihad ulama, itu tetap toleransi. Contoh kasusnya banyak sekali, bukan hanya dalam masalah ini. Ketika seorang itu kemudian berkeyakinan, kalau makan daging unta, itu membatalkan wudu. Nah, dia ketemu imam yang makan daging unta tidak membatalkan wudu. Ini dikatakan sebagai pendapat jumhur ulama. Ya, nanti setelah itu boleh jadi karena ini misalnya tinggal di Arab, kasusnya di Arab, ada seorang yang meyakini, maka dalam keyakinan orang yang pertama, sholat dalam keadaan habis makan daging unta tanpa berwudu, sholat yang bagaimana? Sholat yang tidak sah. Salat yang batal. Kenapa? Wudunya batal. Kalau wudunya batal, ya salatnya batal. Itu dalam keyakinan orang yang pertama. Ketika itu dia jumpai imam masjid tersebut. Habis maghrib makan daging unta, ada cara makan-makan. Isaknya dia langsung imam jadi salat. Kemudian maju jadi imam salat. Apakah kemudian sikap bijak orang tadi kemudian malah pulang, ini imam saya batal sholatnya. Karena menimbang ini adalah khilafiyah istihadiyah, perselisihan istihadi di antara para ulama, maka yang meyakini makan daging unta itu batal, membatalkan wudu, berarti membatalkan sholat, ya tetap sholat bersama imam tersebut. Tetap sholat bersama imam tersebut. Kenapa? Karena membaca orang lain dengan kacamata khilaf. Sedangkan membaca untuk diri sendiri, amal untuk diri sendiri, ya menurut apa yang diyakini. Apa yang diyakini dan dirasa lebih dekat dengan dalil, lebih dekat dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jadikan masalah ini sebagai masalah yang bikin geger dan bikin masalah. Sebagaimana ada satu orang yang pernah ada cerita, ada kasus nyata, ada satu orang dikirim ke satu tempat di Sumatera untuk kemudian dakwah di sana. Nah, dia berkeyakinan kalau dia sholat tarawih 2 rakaat salam. Dan tidak dengan itu, kalau tidak seperti itu sholatnya batal. Padahal masjidnya itu penggemar 4 rakaat salam. Padahal dia jadi dikirim ke daerah tersebut, di masjid tersebut. Dia tinggalnya di samping masjid, di rumah imam di samping masjid. Akhirnya pas sholat taraweh, dia gak mau jadi imam. Habis isya, dia pulang. Dan itu bikin geger kampung tersebut. Wah, ini orang yang tinggal di samping masjid. Dia tinggal di rumah imam di masjid tersebut. Isaknya pulang. Habis isak pulang. Kenapa? Karena tarawehnya 4 rakaat sekaligus. Ini adalah sikap yang tidak bijak dalam masalah ini. Karena memandang orang lain dengan kacamata yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Padahal dalam masalah ini tidak demikian. Kalau untuk diri sendiri kita beramal dengan apa yang kita yakini, itu lebih dekat kepada kebenaran, itu lebih kuat, itu lebih rajih dan semacam itu. Adapun untuk melihat orang lain, memandang orang lain, maka gunakan kacamata orang lain. Jangan pakai kacamata kita. Namun, kepakai kacamata orang lain. Pakai kacamata, bahasanya ini adalah perselisihan, dan perselisihan adalah dalam ruang ijtihadiyah. Ya, kemudian al-masru', subtema selanjutnya yang disyariatkan adalah memperdengarkan kepada makmum seluruh Al-Quran, 30 juz Al-Quran secara urut dari depan sampai belakang saat sholat tarawih. Pertanyaan dari kota Ha'il, idza kuntu imaman, jika aku adalah imam dalam sholat tarawih, maka apakah ada keharusan untuk membaca setiap malam sejumlah ayat tatba' ma sabaqaha, melanjutkan ayat sebelumnya? Artinya aku membaca surat-surat Al-Quran secara urut berdasarkan urutan mushaf. Ataukah aku baca dengan di mana aku berakhir, aku berhenti dari ayat-ayat yang kubaca di siang hari? Nampaknya dia adalah imam. Ya, tentu dia sholat duhur itu baca, kemudian sholat asar itu baca. Dan dia biasanya tarawih itu sampai ini, sampai akhir misalnya Al-Baqarah, nanti subuh dia baca awal Ali Imran, zuhurnya dia baca beberapa ayat dari Ali Imran, asarnya demikian, maghribnya demikian, kemudian isaknya lanjut demikian. Apakah boleh saya baca seperti itu, ataukah kemarin tarawihnya sampai akhir Al-Baqarah, maka tarawih malam berikutnya awal Ali Imran? Maka jawaban Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, yang dituntunkan bagi para imam salat tarawih untuk memperdengarkan kepada makmum 30 juz dari Al-Qur'an dalam qiyam Ramadan, dengan syarat idza stata'u dzalik, jika mereka mampu dijak demikian. Kalau mereka dijak demikian malah bubar semua, jadilah isi masjid itu cuma imamnya saja. Tentu berarti berbeda keadaannya. Maka adalah imam membaca di setiap malam sejumlah ayat dan surat alat itali yang setelah apa yang dia baca pada malam sebelumnya. Hatta yusmi, sehingga dia perdengarkan al-musallin, orang-orang yang sholat, khalfahu, di belakangnya semua Al-Quran mutawalian berturut-turut sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf. Wa idza stata'a, dan jika dia mampu untuk ayukmil bihim khatmahu, sempurnakan bersama makmumnya sampai khatam, fawa afdal, maka itu yang lebih baik. Idza lam yasyqa 'alaihim, jika itu tidak memberatkan mereka, ma'a, dengan diiringi dengan perhatian untuk tartil, khusyuk dan tumaknina, karena maksud dari salat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, dan khusyuk di hadapan Allah karena mengharap fima indahu minat thawab, ganjaran yang ada di sisi Allah. wahadharan, dan karena mewaspadai, karena takut dengan hukuman yang ada di sisi Allah. Walaisal maksud, dan bukanlah maksudnya semata-mata mengerjakan rakaat-rakaat tanpa kekhusyuan, tanpa kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wafaqal muslimin lima fihi salahuhum wa najatuhum fi dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang mewujudkan kebaikan dan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan saya belum bahas ditanya tentang masalah doa khatmil Quran di saat sholat tarawih. Dikutip dari majalah Yamamah edisi 1151. Teks pertanyaannya, berarti kutipan dari majalah dakwah sudah selesai. Wa nasu soal dan teks pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ba'dul ulama, ada ulama yang menyebutkan kalau doa khatmil Quran tidaklah disyariatkan. Wa tazama hadza, dan punya anggapan semacam ini ba'du a'immatil masajid, sebagian imam masjid. Maka apa kata putus dalam masalah ini? Maka jawaban Sayyid Ibn Bas rahimallahu taala, wassawab, yang benar, annahu masru'un. Kalau doa khatmil Quran, kalau ini umum ya, ini di luar salat atau di dalam salat, itu satu yang disyariatkan. Wa alaih, dan di atas pendapat ini daraja berjalanlah para ulama sejak majelis sahabat sampai waktu kita saat ini. Namun perlu diketahui bahasanya tentang acara tentang doa khatmil Quran tidak dijumpai hadis marfu, satu pun hadis marfu yang sahih. Dan saya bakar Abu Zaid punya buku khusus yang membahas tentang masalah khatmil Quran. Ya, beliau kumpulkan riwayat-riwayat dan beliau bahas kualitas dari riwayat-riwayat tersebut. Dia punya buku judulnya Marwiyatu Khatmil Quran, riwayat-riwayat tentang khatmil Quran. Kesimpulannya, tidak dijumpai riwayat yang valid dari yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga tidak dijumpai riwayat yang valid dari sahabat kecuali satu sahabat. Tidak dijumpai riwayat yang sahih dari satu pun sahabat kecuali cuma satu sahabat yang disebutkan oleh Sa'id bin Bas di sini. Waqad kana Anasun, yaitu sahabat Anas. Itu satu-satunya kegiatan khatmil Quran yang sahih, yang riwayatnya sahih itu adalah riwayat mauquf praktek sahabat Anas ibn Malik radallahu anhu. Adalah sahabat Anas radallahu anhu, ketika beliau khatmil Quran, ya jema'ahlahu, beliau kumpulkan keluarganya. Indah khatmil Quran, saat beliau khataman Al-Quran, wa yada'u, kemudian beliau berdoa setelah khatam Al-Quran. Doanya diaminkan atau disimak dan diaminkan oleh keluarganya yang beliau kumpulkan. Dan perlu diketahui bahasanya, kalau riwayat dari Anas itu adalah doa khatmil Quran di luar sholat. Falhasil, maka kesimpulannya, doa khatmil Quran satu hal yang dianjurkan. Wa alaihi, dan inilah yang dijalani oleh salaful ummah dan para pengikut mereka dengan baik. Kata beliau, tidak ada beda antara membaca doa khatmil Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka jika imam itu berdoa, yaitu doa khatmil Quran di salat tarawih atau fil asil awakhir atau di 10 hari yang terakhir, fakuluhu la ba'sa bihi, maka seluruhnya tidak mengapa. Ya, maka kalau riwayat dari Anas itu khatmil Quran saja dan itu di luar sholat, dan saya menubah menilai, ya tidak ada bedanya antara itu ya, di luar sholat ataukah di dalam sholat. Yang jelas-jelas sama-sama adalah khatmil Quran, khutam al-Quran. maka sama saja baik dilakukan di luar sholat sebagaimana riwayat dari Anas ataupun setelah sholat. Kemudian yastamiru ba'dul a'imah, sebagian imam masjid terus menerus membaca kunut di witir setiap malam. Maka apakah dinukil hadha hal ini dari salafina, dari pendahulu kita? Maka jawabannya, jawaban beliau, la haraja fi dzalik, tidaklah mengapa demikian. Yaitu kunut witir setiap malam selama Ramadan, dari awal malam, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bal huwa sunnatun, bahkan itu satu hal yang dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma bacaan kunut saat witir. Dan Nabi tidak memerintahkannya untuk meninggalkannya ba'dul ahyan, di sebagian kesempatan. Dan tidak pula memerintahkan untuk terus-menerus membacanya. Fadalla, maka menunjukkan bahasanya dua-duanya diperbolehkan. Oleh karena itu sahabat, terdapat riwayat dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi imam mengimami para sahabat radhiyallahu anhu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau meninggalkan kunut di sebagian malam. Wala ala dzalika, boleh jadi perbuatan Ubay di sini untuk memberitahu kepada masyarakat kalau kunut witir bukanlah satu kewajiban. Wallahu waliyut taufiq. Intaha an-naqal, sekian kutipan dari Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Maka kalau Syaikh Ibnu Baz masalah kunut witir terus menerus melakukannya boleh sepanjang tahun, ini bukan hanya saat Ramadan dan juga di luar Ramadan, terus menerus mudawamah itu boleh, karena beliau katakan jawazil amrain. Ya, jadi amrain, dua-duanya boleh. Maka setiap witir selama setahun, ya, misalnya orang tersebut setiap malam witir, maka kunut witir itu setiap malam sepanjang tahun, tidak apa-apa. Namun kadang ada yang witir, kadang yang tidak, juga tidak apa-apa. Dua-duanya boleh. Nah, kalau kesimpulan saya Ibnu Al-Albani rahimahullah ta'ala di sifat salatin Nabi dalam masalah ini, masalah kunut witir, kesimpulan beliau adalah maka dibolehkan untuk kunut witir sepanjang tahun, namun dianjurkan untuk kadang ada yang ditinggalkan. Ya, bolehnya sepanjang tahun sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz di sini hadis, yaitu ketika Nabi mengajari Al Hasan bin Ali doa kunut witir, ya, Nabi tidak ngasih keterangan apa-apa. Nah, dianjurkan untuk kadang meninggalkannya, ya, menimbang ada hadis-hadis tentang menceritakan tentang witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kita jumpai di hadis-hadis yang menceritakan sholatnya malam Nabi dan witir, kemudian plus witir di situ Nabi kunut. Tidak ada penegasan di situ Nabi kunut. Ya, maka dianjurkan untuk terkadang ditinggalkan. Fatabayyana, maka jelaslah kali ini perkataan saya Saleh Fauzan, bahasanya doa saat khatam Al-Quran di sholat dan di luar sholat adalah perbuatan salaf dan bukan bid'ah, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Kemudian beliau kutip perkataan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah di Al-Murni, fasal tentang khatmil Qur'an. Al-Fadl bin Ziyad mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah, itu Imam Ahmad, akhtimul Qur'an, aku khatamkan Al-Quran, apakah aku jadikan dia ketika witir ataukah di tarawih sebelum witir, di sholat yang genap ataukah di sholat yang ganjil khatam Al-Qur'annya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ija'alhu fi tarawih. Doa khatmil Qur'an letakkan di tarawih, di yang genap. Hatta yakuna lana doa'un baina itsnaini. Sehingga kita memiliki doa di antara atau setelah itsnaini, di antara setelah dua rakaat. Qultu fa fa'altu, maka kata Al-Fadl, fa fa'altu bima amarani, maka aku lakukan apa yang beliau perintahkan, dan beliau di belakangku menjadi makmum, yada'u qa'iman, ya, maka beliau pun ikut berdiri, berdoa sambil berdiri, sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian dari Hambal, dan Hambal ini adalah keponakannya Imam Ahmad. Hambal di sini keponakannya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua anak yang rajin bertanya dan belajar pada bapaknya, Abdullah sama Saleh. Dan punya satu keponakan yang rajin belajar dengan banyak bertanya kepada Imam Ahmad yang namanya Hambal. Sama itu Ahmad, aku pernah mendengar Ahmad mengatakan fi khatmil Quran, tentang bacaan doa khatmil Quran. Faidha faraghta, maka jika Anda telah selesai dari membaca surat An-Nas, maka angkatlah dua tanganmu untuk berdoa, dan itu sebelum rukuk. Berarti ini dalam sholat. Maka kemudian Hambal bertanya alasannya, apa dalilnya? Ila ay syai'in tadhhabu fi hadza? Atas landasan apa Anda berpendapat semacam ini? Ini menunjukkan bolehnya bertanya dalil kepada ulama. Dan itu bukanlah satu hal yang bentuk tindakan kurang ajar dan tidak beradab. Ini adalah di antara adab dalam beragama. Ya, meskipun satu hal yang patut disadari oleh penanya, tidak semua permasalahan itu terdapat dalil tegasnya. Ya, bisa jadi itu ada kemudian butuh proses yang panjang, pakai ilmu macam-macam, pertimbangan macam-macam yang seandainya diceritakan tidak begitu manfaat untuk si penanya. Maka jawaban Imam Ahmad, ra'aitu ala Makkah yaf'alunahu. Aku melihat penduduk Mekah melakukannya. Maka apa dalil Imam Ahmad untuk khatmil Quran dalam sholat? Kalau di luar sholat, dalilnya itu Anas. Dan kita lihat Imam Ahmad tidak berdalil dengan perbuatan Anas. Kita lihat Imam Ahmad tidak berdalil untuk khatmil Quran dalam sholat. Imam Ahmad tidak berdalil dengan riwayat Anas. Karena memang riwayat Anas itu doa khatmil Quran di luar sholat. Dan beliau berdalil dengan ra'aitu ala Makkah yaf'alunahu. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Ijma. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Ijma. Maka ini beliau menilai bahasanya itu adalah satu hal yang dilakukan oleh penduduk Mekah turun-temurun. Turun-temurun dilakukan di Mekah, tidak ada ulama yang mengingkari. Tidak ada ulama yang memprotesnya dan tidak ada ulama yang memperkarakannya. Maka itu ijma. Wakana Sufyan ibu Uyainah, mungkin ini masih perkataan Imam Ahmad. Wakana Sufyan ibu Uyainah dan Sufyan ibn Uyainah melakukannya bersama mereka bima kata di Mekah. Ya, dan Sufyan itu adalah Sufyan ibn Uyainah tergolong tabi'in. Ini dipraktekkan di Mekah, dan tentu di sana ada tempat kumpulnya banyak orang. Ada doa khatmil Quran di masa tabi'in. Sufyan Uyainah. Ini ada khatmil Quran di Mekah pada saat sholat tarawih. Dan ini di Mekah, dan ini disaksikan oleh banyak ulama, dan tidak dijumpai pengingkaran dari ulama-ulama masa tersebut, dari sahabat atau tabi'in. Kalau Abbas ibnu Abdul Azim yang mengatakan demikian juga sampai jumpai manusia di Basrah. Wa yara ahlul Madinah fi hadza syai'an. Dan penduduk Madinah yang berpandangan fi hadza tentang masalah ini syai'an sesuatu. Wa dzukira an Utsman ibnu Affan, dan ini juga disebutkan Utsman ibnu Affan juga demikian. Intaha sekian kutipan dari Al-Mughni. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah shallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala mengatakan di majmu' fatawa dan diriatkan dari sejumlah ulama salaf, inda kulli khatmah, bahasanya dalam setiap khatam Al-Qur'an terdapat doa yang mustajab. Maka jika seorang itu berdoa setelah khatam Al-Qur'an untuk dirinya dan orang tuanya, guru-gurunya dan orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan yang lain, maka ini adalah satu hal yang masru', satu hal yang dituntunkan. Intaha sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah punya doa khatmul Qur'an. Tentang khatmul Qur'an, Ibnu Taimiyah punya satu doa yang beliau tulis, yang beliau susun, yang tercetak dan beredar. Kemudian di Durasaniyah, di Ajibat An-Najdiyah, saya Abdullah Abu Butain ditanya tentang doa khatmul Qur'an. Maka jawaban beliau, doa ketika khatmul Qur'an satu hal yang dianjurkan. Alasannya dilakukan oleh ba'du sahabat. Siapa itu sahabatnya? Anas. Intaha sekian kutipan perkataan beliau. Kemudian perkataan Nawawi di kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Qur'an. Beliau mengatakan masalah yang ketiga dianjurkan menghadiri majelis khatmul Qur'an istihbaban muta'akkadan, anjuran yang sangat ditekankan. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW memerintahkan wanita haid untuk berangkat saat haid dalam rangka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Dan ini mungkin dinilai sisi pendaliannya, ini juga ada doa kaum muslimin yang disyariatkan untuk satu berdoa dan yang lain mengaminkannya. Sebagaimana Anas mengumpulkan keluarganya, beliau berdoa dan keluarganya mengaminkannya. Dan diatkanlah dari Midan Ibnu Abi Dawud, bukan Abu Dawud ya, namun Ibnu Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anaukana yaja'alu, bahasanya Ibnu Abbas itu memerintahkan seseorang untuk mengawasi orang-orang yang baca Al-Quran. Tugasnya jika orang tersebut yang baca Al-Quran itu mau khatam Al-Quran, tugasnya adalah memberitahu Ibnu Abbas kalau dia mau khatam Al-Quran. Faisyadu dhalika, kemudian Ibnu Abbas ikut menghadiri acara khatmul Al-Quran. Namun tidak dijelaskan status oleh Nawawi, status sanadnya. Kemudian dilihatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan dua sanadnya yang sahih, kata Nawawi dengan dua sanadnya yang sahih dari Qatadah, tapi ini yang mulia, murid dari Anas Ibn Malik. Beliau menceritakan tentang gurunya Anas bin Malik. Bahasanya Anas bin Malik jika khatam Al-Quran, beliau kumpulkan keluarganya dan berdoa. Nah, ini riwayatnya ditegaskan sahih menurut An-Nawawi. Dan diriatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Al-Hakam ibn Uyainah, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, Mujahid itu mengirim orang kepadaku. Demikian juga Utbah bin Lubabah, keduanya mengatakan, Inna arsalna ilaika, kami kirim orang kepadamu karena kami ingin mengkhatamkan Al-Quran. Dan doa itu mustajab saat khatmil Quran. Ini perkataan perkataan Mujahid dan Utbah. Berarti perkataan tabi'in. Berkenaan dengan hal yang gaib. Berkenaan dengan hal yang gaib. Masalah mustajabnya doa. Maka kalau perkataan tabi'in berkenaan dengan hal-hal yang gaib yang tidak mungkin dari ijtihad, maka itu fi hukmil marfu'. Marfu' namun dari tabi'in, jadinya apa? Mursal. Nih, jadinya mursal. Maka ini status sanadnya mursal. Nih, karena tabi'in ya, menceritakan sesuatu yang statusnya marfu', statusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tabi'in menceritakan hadis Nabi, statusnya mursal. Wa fi ba'di riwayat sahih, dan di sebagian riwayat yang sahih, anau kana yuqal, disebutkan bahasanya rahmat itu turun saat khatam Al-Qur'an. Dan diatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Ya, ini sanadnya sahih menurut An-Nawawi, dari Mujahid, Mujahid Tabi'in, beliau mengatakan kanu mereka, ya, mereka di sini tentu ada dua kemungkinan, sesama Tabi'in atau sahabat. Kanu yasta'imuina inda khatmil Qur'an, mereka kumpul ketika khatam Al-Quran, yakuluna, dan mereka mengatakan, dan berikannya ada dua kemungkinan tadi, boleh jadi tabi'in dan boleh jadi para ulama tabi'in dan boleh jadi sahabat. Tanzilur rahmah, sebenarnya rahmat itu turun saat khatam Al-Quran. Kemudian masalah yang keempat, Waqal dan An-Nawi mengatakan masalah yang keempat di At-Tibyan, doa itu dianjurkan setelah khatam Al-Quran, istibaban muta'akadan, kalau tadi hadir ya, kalau tadi pembahasan tentang hadir, ini pembahasan tentang doa. Dianjurkan dengan sangat dianjurkan, lima dzakarna dengan alasan-alasan telah kami sebutkan di masalah sebelumnya. Dan diriatkan Ad-Darimi dengan sanadnya dari Humaid Al-A'raj, si pincang, ini mimba bita'rif, bukan riba. Qal, Humaid mengatakan, siapa membaca Al-Quran kemudian doa, maka ammana ala doaihi, maka doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat. Wayambari, dan sepatutnya adalah seorang itu merengek-rengek dalam doanya, dan tidaklah dia berdoa dengan dalam perkara-perkara yang penting. Wayukthir fidhalika, dan tidaklah dia perbanyak doa-doa yang penting tersebut untuk kepentingan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, dan semua penguasa kaum muslimin. Dan diriatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dengan sanadnya bahasanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, jika khatam Al-Qur'ana, Abdullah bin Mubarak itu jika khatam Al-Quran, maka mayoritas doanya adalah doa untuk kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Waqad qala na wadzalika ghairuhu, dan perkataan yang semacam itu diucapkan oleh yang lain. Fa ikhtaru ada'i ad-da'awat al-jami'ah, maka adalah seorang yang berdoa itu memilih doa-doa yang lengkap muatannya. Intaha, sekian kutipan dari At-Tibyan. Demikian juga An-Nawawi menyebutkan hal yang sama di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Fatabayyan min hadhihi an-nuquli, maka jelaslah dari kutipan-kutipan di atas bahasanya doa khatmil Quran atau doa khatmil Quran saat salat dan di luar salat bukanlah bid'ah sebagaimana perkataan sebagian ulama kontemporer. Alasan bukan bid'ahnya karena itu amalus salaf. Beliau tidak mengatakan itu perbuatan Nabi. Lihat ketelitian dalam diksi. Beliau tidak mengatakan itu perbuatan Nabi. Dan kenapa ini tidak bid'ah? Karena itu amalus salaf. Karena itu praktek salaf. Karena riwayat yang ada sahabat tabi'in. Walam yakun as-salaf, dan tidaklah salaf serta Al-Qur'an al-mufaddalah, tiga generasi itu melakukan bid'ah. Walakin la yambaghi, akan tapi tidaklah sepatutnya hiperbol berlebihan dalam memanjangkan doa khatam Al-Quran atau berdoa dengan doa yang mawarat tidak berdalil sebagian dilakukan oleh sebagian imam masjid. Maka sikap yang tepat fala ifrat wala tafrita, maka tidaklah sikap berlebihan dengan doa yang terlalu panjang, terlalu bersajak, dipaksa-paksakan. Dan tidak pula ceroboh dengan mengingkari doa khatmin Al-Quran. Maka jika dia berdoa dengan doa yang ringkas, yang memuat banyak hal, muafik lil warid, dan itu mencocoki doa yang berdalil, pakai doa-doa yang berdalil, fala ba'sa, tidak mengapa. Li'ana doa amasru'un jinsuhu fi sholati, karena secara umum doa itu disyariatkan dalam sholat. Bal huwa fi sholati afdal minhu kharijuha, bahkan doa ketika masih sholat itu lebih afdal daripada doa setelah selesai sholat. Ya, alasannya kata Ibn Taimiyah itu sebagaimana orang yang gambarannya mimbabil aula, gambarannya sebagaimana orang menghadap seorang raja. Nah, kapankah dia mengajukan permohonan? Ketika menghadap raja ataukah setelah pamitan? Nah, setelah keluar baru kemudian mengajukan permohonan. Ya, tentu selain mengajukan permohonan pada saat menghadap sang raja, maka demikian juga ketika orang itu mimbabil aula, ketika orang itu sholat, maka dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mana yang lebih baik, ketika itu berdoa ataukah setelah salam baru kemudian sibuk berdoa, namun tidak berdoa dan tidak memperbanyak doa sebelum salam? Ya, nanti lebih baik memperbanyak doa di dalam sholat. Ini dalil atau penjelasan untuk perkataan beliau bahasanya doa dalam sholat afdal, adalah lebih utama daripada doa di luar sholat. Ya, maka di sini kita jumpai satu kaidah bid'ah, kaidah tentang masalah bid'ah dari perkataan Syaikh Shalih Al Fauzan, hafizallahu taala, beliau mengatakan walam yakun as-salaf wal qurun mufaddalah liya'malu bid'atan. Dan tidak ada salaf atau qurun mufaddalah melakukan sesuatu yang statusnya bid'ah. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh al-qurun al-mufaddalah itu tidak bisa disebut bid'ah. Itu tidak bisa disebut bid'ah. Bukan hanya salaf, beliau tegaskan qurun mufaddalah berarti tiga generasi. Kalau itu sesuatu yang ada kemudian beredar di tengah-tengah mereka dan tidaklah kemudian diingkari oleh mereka, ini ada yang melakukan yang lain kemudian tidak mempermasalahkan, kalau diingkari maka ini berarti nanti ada perselisihan. Namun tidak diingkari, tidak diingkari oleh sahabat yang lain, atau kalau ini qurun mufaddalah tidak diingkari oleh tabi'in yang lain, ya, maka itu tidak bisa disebut bid'ah dalam masalah atau masalah semacam ini. Ini satu kaidah penting berkaitan dengan masalah masalah kriteria untuk menentukan satu amal itu bid'ah ataukah bukan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudana anil hamdulillahi rabbil alamin.